Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini saya sekeluarga di Tanah Suci merasa sangat bahagia dan sangat gembira dengan berkumpulnya para pejuang Islam, teristimewanya dari kalangan Muslim Cyber Army, yaitu Laskar Cyber Muslim. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran, sebaik-baiknya ganjaran kepada segenap Muslim Cyber Army yang selama ini telah ikut berjuang membela Allah, membela Rasul, membela Islam, dan membela para ulama. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang tinggi kepada segenap netizen dimanapun Anda berada yang tergabung dalam Muslim Cyber Army atas jasa-jasa Anda, atas besarnya kontribusi Anda selama ini di dalam perjuangan menegakkan Islam di Indonesia. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan Muslim Cyber Army di Indonesia selama ini telah berhasil membongkar segala bentuk fitnah musuh-musuh Islam. Telah berhasil menelanjangi segala bentuk kebohongan musuh-musuh Islam. Sehingga akhirnya pada saat ini, bagaimana mereka-mereka yang merekayasa fitnah dan membuat kebohongan-kebohongan terhadap umat Islam, mereka saat ini kewalahan. Bahkan mereka saat ini ketakutan. Ketakutan yang sangat luar biasa. Karena itu, kepada segenap Muslim Cyber Army, jangan pernah berhenti. Terus gaungkan kebenaran. Terus gemakan kebenaran. Lawan segala fitnah mereka dengan kebenaran. Lawan segala kebohongan mereka dengan kebenaran. Lawan kebatilan dengan yang hak. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang yang hak dan sirna yang batil. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Ingat, dalam ayat ini Allah tegaskan, yang hak datang, yang batil hilang. Sekali lagi, yang hak datang, yang batil hilang. Sekali lagi, yang hak datang, yang batil hilang. Artinya, jangan mimpi yang batil itu akan hilang kalau yang hak tidak datang. Karena itu, ayo mari, perjuangkan yang hak, tegakkan yang hak, suarakan yang hak. Niscaya kebatilan pasti akan sirna, akan lenyap, akan hilang. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kemudian jangan lupa, sekarang kita lihat bagaimana keberhasilan Muslim Cyber Army di dalam menelusuri seluruh jejak-jejak digital untuk mengetahui identitas para penebar fitnah, para penebar kebohongan. Allah berikan keberkahan sehingga akhirnya identitas mereka terbongkar. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saya ingin pesan kepada segenap Muslim Cyber Army. Yang pertama, jagalah jejak digital Anda. Jagalah dengan sedemikian penuh kecermatan, ketelitian, dan kewaspadaan sehingga tidak bisa ditelusuri oleh musuh-musuh Islam. Kemudian yang kedua, kepada seluruh Muslim Cyber Army harus tetap memberikan semangat kepada masyarakat. Manakala para penebar fitnah telah dibongkar fitnahnya, dibongkar kebohongannya, dibongkar identitasnya, agar masyarakat tidak emosional, langsung melakukan gerakan-gerakan persekusi. Karena itu akan kontraproduktif. Itu akan menjadi bumerang buat umat Islam. Sehingga akhirnya umat Islam yang dipersalahkan, yang diproses hukum dengan tuduhan melakukan persekusi. Padahal umat Islam punya niat yang sangat baik, amal yang sangat baik untuk membela agama dan ulama. Karenanya berikan arahan kepada segenap umat Islam. Manakala fitnah mereka telah terbongkar, manakala kebohongan mereka telah terbongkar, manakala identitas mereka telah terbongkar, jadikan itu semua sebagai bukti untuk melakukan pelaporan ke kepolisian terdekat. Proses hukum mereka. Sekali lagi, proses hukum mereka. Jangan lakukan persekusi. Karena nanti kalau kita lakukan persekusi, justru kita yang dipersalahkan. Tapi proses hukum mereka, dan percayalah, manakala kita proses hukum, dan tetap kita kawal proses hukum tersebut, sambil terus kita gaungkan, kita suarakan, kita sebarluaskan, kita sosialisasikan, agar seluruh publik masyarakat tahu, kalau masalah tersebut sedang diproses hukum, agar aparat kepolisian tidak bisa bermain mata, tidak bisa mengabaikan begitu saja laporan daripada masyarakat. Awasi, kontrol, monitor, agar laporan-laporan tersebut tetap berjalan. Sebagaimana Allah telah memberikan pelajaran kepada kita saat kita melawan si Ahok Durjana, si Ahok penista agama, di mana kita kompak, kita bersatu, kita berjuang bersama dengan penuh kesabaran, ketegaran, ketabahan, walaupun kita tahu bagaimana Ahok itu didukung oleh perangkat negara, didukung oleh rezim penguasa, bahkan polisi pun selalu berupaya untuk menghindar dalam rangka melindungi atau membebaskan Ahok. Tapi alhamdulillah, dengan kebersamaan umat Islam, dengan persatuan mereka, dan dengan kesabaran serta ketegaran mereka, akhirnya Allah berikan kemenangan sampai Ahok kalah di pilkada, dan Ahok juga kalah di sidang pengadilan, yang akhirnya itu membuat mereka murka, mereka marah para pendukungnya, sehingga mereka makin menjadi-jadi, melakukan kebohongan, melakukan pembohongan, menebarkan fitnah di mana-mana. Karena itu kepada Muslim Cyber Army, jangan berhenti berjuang, lanjutkan perjuanganmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada Anda semua. Ingat, sekali lagi ingat, bahwa kekuatan Muslim Cyber Army merupakan kunci penting di dalam kemenangan umat Islam melawan si Ahok Durjana. Karena itu Muslim Cyber Army harus kembali berjuang agar menjadi kunci bagi kemenangan seluruh umat Islam di NKRI. Ayo tegakkan kebenaran. Ayo mari kita lawan fitnah dengan membongkar segala kebejatannya. Jadikan segala fitnah yang mereka buat sebagai lubang untuk kita jerumuskan mereka dalam lubang yang mereka buat sendiri. Ayo mari lawan musuh-musuh Islam. Lawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lawan musuh-musuh ulama dan umat Islam. Lawan mereka. Lawan mereka dengan melakukan yaitu kemenangan. Kemenangan yang nyata yang dijanjikan oleh Allah dalam perjuangan kita. Maka itu ayo mari segenap Muslim Cyber Army. Waspada hadapi segala serangan buzzer-buzzer bayaran. Para penjahat-penjahat cyber yang selalu memusuhi Islam. Bongkar fitnah yang mereka buat. Bongkar segala kebohongan mereka. Kemudian dorong masyarakat untuk yaitu memproses mereka. Bongkar identitas mereka, nama mereka, alamat mereka, di mana keberadaan mereka, dan dorong masyarakat untuk melakukan proses terhadap mereka. Ingat, saat ini mereka sedang kewalahan, bahkan mereka sangat-sangat ketakutan. Ketakutan dengan Muslim Cyber Army. Karena itu waspada, mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana untuk menjerat Muslim Cyber Army. Membubarkan Muslim Cyber Army, menghancurkan Muslim Cyber Army, menelusuri jejak Muslim Cyber Army. Karena itu Muslim Cyber Army harus lebih cerdas, harus lebih pandai, harus lebih pintar agar tidak bisa diselusuri jejaknya oleh mereka. Dan mereka tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan Muslim Cyber Army. Karena Muslim Cyber Army adalah anugerah Allah. Mereka terbentuk dengan izin Allah, tanpa pendaftaran, tanpa perekrutan, tanpa adanya kantor, tanpa digaji. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kepada seluruh para habaib, para ulama, para kiai, para aktivis Islam, para politisi Islam, dimanapun Anda berperan, dimanapun Anda berada, yuk mari laksanakan tugas masing-masing li'i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari tanah suci saya sekeluarga mendoakan segenap Muslim Cyber Army, segenap habaib dan ulama, segenap aktivis Islam yang selalu setia berjuang di Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Anda semua dan memberikan kemenangan. Ayo Terus kobarkan pertempuran di alam maya. Kobarkan pertempuran di alam medsos. Kobarkan pertempuran di internet. Jangan sampai dikuasai oleh musuh-musuh kita. Ya, mereka menguasai stasiun-stasiun televisi mainstream. Tapi mereka saat ini kewalahan menghadapi Muslim Cyber Army di alam maya, di internet, dan di dunia medsos. Mudah-mudahan dengan keikhlasan perjuangan kita dan kekompakan kita, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Ingat janji Allah, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian memenangkan agama Allah, maka niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian dan memperkokoh langkah perjuanganmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Insya Allah dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air, bergabung bersama Anda kembali untuk terus berjuang melawan kezaliman, melawan kebatilan, dan untuk terus berjuang menegakkan keadilan. Sekali lagi, menegakkan keadilan. Ayo, lawan serangan-serangan musuh Islam dengan penegakan keadilan, dengan penegakan hukum. Jangan pernah bosan. Ingat, upaya kita menegakkan hukum dalam memproses si Ahok yang durjana penista agama, Allah berikan keberhasilan. Yakinlah, kalau seluruh penista agama kita proses secara hukum, kita kawal prosesnya, dan kita publikasikan secara masif ke seluruh tanah air, insya Allah aparat penegak hukum tidak akan pernah bisa bermain-main dalam penegakan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita mohon kepada Allah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.